Kebenaran ini datangnya asing dan akan kembali menjadi asing. Bapak Imam pertama membawa kebenaran Quran di jamaah ini, di jamaah itu kebanyakan orang tidak nerima. Mereka bilang agama baru, dajjal, sak pinunggalannya. Membawa ilmu mangkul, saudara jamaah, ditentang habis-habisan. Ya. Apalagi mendirikan jamaah. Tapi sangat ironis, saudara jamaah, ya. Orang-orang yang menentang pengajian Quran hadis yang seperti kita kerjakan, bacaan makna keterangan mangkul sampai paham itu, nyanyiannya hari-hari itu pembuatiku lima warnane, apa? Maca Quran angan-angan sak maknane. Nyanyiannya itu, tapi ketika kita ngaji Quran hadis dimaknain, ditolak, saudara jemaah. Kemudian berjamaah, ketika Bapak Imam almarhum menerangkan tentang wajibnya jamaah. Wajibnya orang itu beramir, berbaiat, bertaat sak pinunggalannya. Semua juga menentang. Lah, orang-orang yang menentang itu kebanyakan menganggap dirinya jamaah sampai hari ini. Karena mereka secara tidak sadar mereka tahu bahwa orang Islam harus berjamaah. Gitu, man arada buhbuhatal jannah falyal jamil jamaah, itu bukan hanya kita yang tahu, mereka juga tahu. Semua orang juga tahu. Lah, sampai mereka itu saking kapilnya itu semua grup disebut jamaah. Okay. Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menyebutnya ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang jamaah Nahsobandiyah, jamaah Thariqah Siddiqiyah, jamaah segala jamaah, jamaah haji Indonesia. Sampai ngeliwet pun masih disebut jamaah. Jamaah. Lah. Saya jamaah. Ini yang sangat saya takutkan, yang sangat kita takutkan, yang sangat kita khawatirkan adalah kebenaran akan kembali menjadi asing. Padahal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'. Ketika jamaah datang di Indonesia ini asing, saudara jamaah. Yang kita ngerikan ini adalah jamaah ini akan menjadi asing lagi. Bahkan di kalangan jamaah sekarang ini loh, saudara jamaah, kita akuin saudara jamaah, ilmu tentang jamaah, ilmu tentang sakdermo, kefahaman taat kepada imam, membedakan ini saya itu imam, saya ini pengurus, saya ini mubalek, saya ini agniya, saya ini KU, itu sangat tipis, saudara jamaah. Pemahaman itu sangat tipis. Bahkan banyak yang menganggap, saudara jamaah, bahwa jamaah ini organisasi. Di kalangan jamaah sendiri, jamaah, kita usaha sepol kemampuan jangan sampai jamaah ini kembali asing di dalam jamaah sendiri. Seperti yang saya nasihatkan Cai tahun lalu itu, mewariskan paham jamaah, saudara jamaah. Saya membuat 23 poin. Itu sebenarnya masih banyak lagi poin, tapi yang saya sempat tertulis sampai 23 poin itu kriterianya orang itu disebut faham jamaah. Itu ya, jangankan jamaah biasa, muda-mudi biasa saja jamaah. Banyak para penasihat para jamaah itu bukan tidak mau nasihat tentang jamaah, tapi kadang-kadang tidak tahu esensinya apa sih. Ya toh, antara contoh jamaah hierarki taat. Ya toh, hierarki taat. Taat itu kalau di Quran itu ya, kalau yang atas merintah, yang bawah tidak boleh melarang. Ya. Tapi kalau yang atas membolehkan, yang bawah itu boleh melarang. Itu saya dulu waktu mondok di Kediri ya, kalau mau izin, jadi mondok asrama, izin dari kantor, izin keimaman untuk keluar ke Pasar Pahing, itu kita sembunyi-sembunyi kadang-kadang itu supaya gak ketahuan Muhammad Soleh. Soalnya kadang Muhammad Soleh ditanya, gitu, Indonesia, ya toh, wah, sekarang-kadang itu langsung lemes loh, Nanti nanti deh, mau kemana kamu? Pasar Pahing. Eh, deres saya. Sudah izin. Ah, oh, izin, deres, perintahin deres. Dia wakil sudah jemaah. Ini lah, jamaah. Quran jamaah ini jangan sampai kembali asing di dalam jamaah sendiri. Ya toh. Soalnya umum ini ya, ini umum. Muncul pertanyaan dari generasi jamaah, termasuk keluarga saya sendiri ya. Saya ini 9 bersaudara, alhamdulillah semua mubalek, mubalighot. Tahun 90 waktu saya mau pergi haji saja jamaah ini, saya dekatkan supaya contohnya clear ya. Itu tahun 90 pertama saya pergi haji itu saya dirangkul adik saya nomor 5. Nomor 5 yang hidup, aslinya nomor 6, namanya Asmaul Husna. Sekarang adik saya itu tugas di Singapura, mubalighot di sana. Itu saya dirangkul pundak saya gini, sambil dibisikin, "Mas, doakan saya mantap di dalam jamaah." Itu aja jamaah, dengar adik saya ngomong begitu, yang waktu itu sudah tugas 2 kali. Badan saya itu goyang sudah jamaah. Goyang karena, loh, lahir di jamaah, gede di jamaah, jadi mubalighot. Kok bertanya, doakan saya mantap di dalam jamaah. Berarti itu banyak orang bertanya, dan memang banyak orang bertanya, apakah jamaah kita ini betul-betul benar? Kenapa berdiri kok di Indonesia? Apa hubungannya jamaah kita ini dengan Mekah dan Madinah? Kenapa imamnya jamaah ini kok orang Jawa, bukan orang Quraisy? Terus, bagaimana sikap kita kalau bertemu dengan jamaah-jamaah di luar kita yang betul-betul praktek jamaah? Ya, mangkul, ya beramir, ya berbaiat, ya taat, ya ngurusi. Ya jamaah, kalau bertanya itu, insya Allah kita bahas di belakang. Yang jelas saudara jamaah, singkatnya jawabnya itu, jamaah yang kita kerjakan ini benar ya jamaah. Secara dalil itu benar. Benarnya itu berdiri di Indonesia yang pertama, dan waktu itu belum ada jamaah di Indonesia. Belum ada keamiran. Tahun 41. Ya toh? Lah. Kemudian apa hubungannya jamaah kita dengan Mekah Madinah? Jamaah kita ini hubungannya dengan Mekah Madinah itu hanya ada hubungan ilmu mangkul. Bapak Imam belajar ngaji di sana selama 10 tahun, mangkul di sana. Tapi hubungan kejamaahan tidak ada sama sekali. Dan itu tidak membatalkan sahnya jamaah kita. Karena apa? Jamaah yang berdiri di sini ini itu sah meskipun di sana sudah ada jamaah. Karena kita tidak bisa nyambung ke sana, dan di sana tidak mau ngurusin kita, dan berdasarkan dalil la yahillu li salasatin yakunu fi falam min ardi illa mar alim ahadahu, maka kita berhak membuat jamaah di sini. Nah, harus wajib makanya berdiri jamaah di sini. Saya dipahami ya, bisa dipahami nama mata ini. Kemudian jadi jelas ya, hubungannya kita dengan Mekah Madinah itu hubungannya hanya apa? Ilmu mangkul. Gak ada hubungan keamiran sama sekali. Dan itu tidak menafikan, tidak membuat jamaah kita tidak sah. Meskipun di sana sudah ada keimaman. Dan kita yakin dan percaya di sana ada keimaman. Di Mekah Madinah. Nah itu. Lah kenapa imamnya orang Jawa bukan orang Quraisy? Ya memang yang mendirikan jamaah di Indonesia ini ya orang Jawa, yaitu Bapak Haji Nur Hasan Al-Badal Lubis Amir. Makanya imamnya orang Jawa, bukan orang Quraisy. Apa sah-sah? Ya toh, walau abdan apa? Habasyian. Meskipun yang menjadi imam itu adalah orang Habasyi, tetap harus kita taati. Lah, terus apakah ada saudara jamaah di sono-sono jamaah yang seperti kita? Ya kemungkinan ada. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sayakturu, dan akan banyak. Jadi kalau zaman Bani Israel itu nabi itu ganti-ganti. Kadang satu waktu itu nabinya banyak. Di kampung ini ada nabi, sana ada nabi, ya kan? Nabi Muhammad setelah saya enggak akan ada nabi lagi. Yang ada hanya para khalifah dan para amir, dan akan banyak. Lah, sikap kita sebagai jemaah kalau bertemu dengan keamiran yang di luar jemaah kita, seandainya bertemu dan kita lacak betul memang, ya mangkul, ya beramir, ya baiat, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fu bi baiatil awal fal awal, tetapilah baiatmu yang pertama. Biar duduk kene, duduk kene, ayo ojo mencelok rono, mencelok lorono. Itu perintah Nabi, saudara jamaah. Gitu, rawahul Bukhari, saudara jamaah. Hadis sahih.